Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakum jami'an, masih pada kajian barakah fikum fikih muyasar pada setiap pekannya, sampai pada al-babur rabi', bab yang keempat, fi sifatil haji wal umrah, pada sifat haji dan umrah. Barakah fikum, kemarin kita pertemuan sebelumnya membaca satu halaman, masuk ke halaman 2 awal-awal. Barakatikum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahum jami'an, di antara sifat haji dan umrah yang dicontohkan oleh Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, barakatikum, bahwasannya sebelum seseorang berihlal, berniat barakafikum untuk melakukan rangkaian manasik haji, maka disunahkan baginya untuk mandi, kemudian mencabut rambut-rambut atau bulu yang perlu dicabut, yang merupakan sunnah fitrah. Demikian pula barakafikum disunnahkan untuk memotong kukunya, kemudian diperbolehkan baginya setelah mandi memakai minyak wangi. Namun memakai minyak wangi barakafikum sebelum meniatkan sebagai seseorang yang hendak melakukan barakafikum manasik haji, berihram, maka memakainya tidak boleh pada bajunya, hanya diperbolehkan pada badannya. Barakafikum, boleh leher barakafikum dan sekitarnya, tidak boleh pada baju ihramnya. Kemudian setelah itu memakai baju ridak bagi laki-laki. Dua helai kain yang besar dan lebar. Barakallahu fikum. Terserah memakai warna apa saja, namun yang disunnahkan adalah memakai baju berwarna putih. Dikarenakan Nabi Yuna alaihi salatu wasalam beliau menyatakan, khairu thiyabikum al-bayad falbisuha wa kaffinu fabiha mautakum. Sebaik-baik baju kalian adalah yang berwarna putih, maka kenakanlah baju berwarna putih dan pakaikanlah sebagai kain kafan untuk orang yang meninggal di kalangan kalian. Karena sebaik-baik baju adalah berwarna putih, maka barakakum ridak yang dipakai, kain yang lebar besar yang dipakai, yang disunahkan adalah berwarna putih. Barakakum ketika hendak melakukan ibadah haji atau umrah. Adapun wanita barakakum disunahkan memakai baju-baju yang ya syar'i, tidak tipis, tidak transparan, dan barakakum bajunya gelap. Rayit. Diperbolehkan baginya memakai bentuk baju yang dia sukai, namun tidak boleh barakakum ketika memakai jilbabnya. Ya, kemudian ada jahitannya. Maksudnya jahitan barakakum berupa niqab atau cadar yang dijahit. Rayit. Namun memakai barakakum semacam penutup kepala yang seperti sapu tangan tapi besar seperti handuk, dikenakan begini seperti berkafikum surban kalau laki-laki itu. Jadi kalau ada orang lewat ditutup begini. Jadi tidak langsung berjahit jadi satu dengan jilbabnya. Berkafikum. Kemudian setelah itu disunnahkan bagi dia untuk berihlal, yakni melakukan niat awal umrahnya dengan mengatakan, Allahumma hadhihi hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, haji ini tidak untuk riya' dan tidak pula untuk sum'ah diperdengarkan. Barakafikum. Kemudian melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Wal mulka la syarika lak. Barakafikum. Ada juga yang menambahkan. Labbaik zal ma'arij. Labbaik zal fawabil. Barakafikum. Disunahkan untuk mengangkat suaranya. Bukan berteriak-teriak, tapi mengangkat suaranya. Barakafikum. Kemudian setelah itu, barakafikum, ya, dia melakukan ittiba bagi laki-laki, yakni menyingkapkan kain ridaknya. Kainnya yang besar, yang dua helai tersebut, salah satunya yang paling atas itu, yang menutupi pundak bagian kanannya, barakafikum, itu disingkapkan, kemudian menutupi hanya pada pundak bagian kirinya. Barakafikum. Kemudian dia tawaf 7 kali. Namanya tawaf kudum. Tawaf kudum. Tawaf yang baru datang. Ini dilakukan oleh jamaah haji yang hajinya ifrad, hanya melakukan haji saja, tidak pakai umroh. Atau yang qarin yang menggabungkan antara haji dan umroh, atau yang mutamatti yang melakukan haji tamattu, umroh dulu baru entah dia mau pulang lagi ke negaranya atau tinggal di sekitar situ, baru nanti barakakum tanggal 8 Dzulhijjah, ya, tarwiyah, barakakum hari tarwiyah dia harus kembali lagi untuk melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, barakakum, terus melakukan wukuf juga, barakakum. Ketika tawaf 7 kali, putaran 3 kali pertama, berarti tawaf 7 kali itu Ka'bah ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, Ali? Kiri. Berarti berlawanan arah jarum jam. Gitu. Kiri sama kanan seperti makan, seperti melakukan amalan yang lainnya, bukannya mendahulukan kanan. Searah jarum jam. Searah apa berbalik? Kalau searah jarum jam berarti Ka'bah itu kanan kita. Berlawanan. Tiga kali yang pertama itu agak cepat, bukan lari, tapi khusus laki-laki. Barakalikum. Kalau perempuan tidak, biasa saja, santai. Baru barakalikum empat putaran sisanya itu berjalan biasa. Kemudian ketika sampai antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, barakalikum, setiap sampai di situ dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakalikum. Ketika sudah selesai mengucapkan itu, barakalikum, kemudian setelah itu menutup dua pundaknya. Ridaknya tadi itu yang satu. Ya, ketika tawaf kan wajib. Ya. Pundak bagian kanan itu untuk disingkapkan, dibuka, wajib kalau tawaf. Kalau selain tawaf boleh, barakalikum. Dan ketika tawaf dia harus mutawaddiun. Harus dalam keadaan kondisi berwudu. Boleh berbicara, tapi barakalikum tidak berlebihan, ya. Sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi tidak berbicara banyak, barakalikum, ya. Memuji Allah itu lebih baik. Sayyid. Kemudian setelah dia tawaf, barakalikum, maka dia menutup dua pundaknya. Salah satunya yang sudah terbuka, bagian kanan ditutup. Kemudian mendekati makam Ibrahim. Kalau dimungkinkan untuk bisa sholat di belakang makam Ibrahim, tempat bekas ada batu, bekas di mana beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan batu pondasi membangun Ka'bah. Barakalikum. Maka sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau ternyata sesak, berdesakan, penuh, tidak memungkinkan, barakalikum, maka boleh sholat di mana saja. Tayyib. Rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, jadi sholatnya dua rakaat. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Barakalikum. Dan ini barakalikum tadi disebut dengan tawaf tawaf kudum. Dan barakalikum ketika tawaf juga tidak lupa, ya. Setiap kali putaran untuk mendekati Hajar Aswad, ya, mengusap lalu menciumnya. Kalau keadaan sepi enak berkokok. Tapi kalau agak ramai hanya bisa mengusap, tidak bisa menciumnya. Maka berkumpul setelah kita mengusap dengan tangan kita, maka telapak tangan kita kita cium. Itu ya. Kalau ternyata berkumpul kita jauh, tidak bisa mengusap, tidak bisa menciumnya, maka kita melambaikan tangannya. Ya, berkumpul dan tidak mengecup tangan kita. Berkumpul. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya, setelah itu dia sholat di belakang makam Ibrahim, ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Fa in lam yatamakkan minas sholati khalfal maqam li jihamin wa nahwi. Maka apabila tidak memungkinkan untuk dia sholat di belakang makam Ibrahim dikarenakan sesak penuh dan semisalnya, sholafi ayyi makanin minal masjid, maka barakakum dia boleh sholat di tempat manapun di Masjidil Haram tersebut. Wahadat tawafut huwa tawaful qudum lil mufrid wal qarin wa tawaful umrah lil mutamatti. Dan tawaf yang disebutkan tadi, ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Bukan wajib, bukan rukun. Disebut tawaf qudum. Tawaf pendahuluan. Barakallahu fikum. Bagi orang yang melakukan haji ifrad atau melakukan ya haji yang sifatnya bersama-sama digabungkan qiran, atau bagi orang yang umrah, umrahnya ini barakallahu fikum untuk tamattu. Jadi ketika dia umrah atau haji sifatnya haji tamattu pada bulan-bulan haram, barakallahu fikum, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, barakallahu fikum. Misalkan ya, ketika Syawal dia ingin melakukan haji tamattu, otomatis umrah dulu dia, barakallahu fikum. Ketika umrah dia melakukan tawaf qudum, tawaf pendahuluan. Dikarenakan yang namanya haji itu ada barakallahu fikum nanti ya, sa'i, kemudian ada juga wukuf di Arafah yang tidak dilakukan kecuali pada bulan Dzulhijjah, terkhusus tanggal 10. Maka barakallahu fikum dia boleh kembali ke negaranya, kemudian dia kembali lagi ya ketika tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, dia kembali ke Mekah, tidak perlu melakukan tawaf qudum, boleh langsung ya melakukan rukun yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sa'i baina Safa wal Marwah, kemudian wukuf, kemudian menyembelih hewan haji, barakallahu fikum ya. Karena tawaf wukuf, tawaf qudum sudah dia lakukan sebelumnya. Baik. Tsumma yusra'u lahu ayyashraba min Zamzam. Kemudian disyariatkan bagi dia untuk meminum air Zamzam, masya Allah, gratis. Wa yasubba ala ra'si, dan membolehkan bagi dia untuk menuang air Zamzam ke kepalanya dan telapak tangan ya. Jangan satu galon ya, full dituangkan, basah semua. Namanya ala ra'si, di atas kepalanya, bukan di atas badannya. Thumma yarji'u ilal hajaril aswad, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Fayastalimahu intayassara, Tsumma yakhruju ila shofa. Maka barakafikum, dia melambaikan tangannya, entah mengusapnya, menciumnya apabila mampu, apabila mudah. Kemudian setelah itu dia beranjak melakukan ya. Yang berikutnya, apa itu? Dia pergi menuju sofa untuk sa'i. Ini barakafikum rukun. Wa yaqra'u qaulallahu azza wa jalla. Kemudian dia membaca firman Allah azza wa jalla. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah termasuk syiar-syiar Allah. Syiar-syiar untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat ke-158. Tsumma yarqis sofa hatta yarul bait. Kemudian dia naik di sofa, bukit sofa. Sampai Ka'bah, Baitullah al-Haram, Ka'bah itu kelihatan. Wa yastaqbilul qiblah, kemudian menghadap kiblat. Ya Ka'bah itu sendiri. Barakallahu'alaikum. Hadap ke, terserah. Yang penting menghadap ke Ka'bah. Kalau kita ada di timur, barakallahu'alaikum, berarti menghadapnya ke barat. Kalau kita ada di barat, berarti menghadapnya ke timur. Kalau intinya barakakum, ya menghadap ke Ka'bah. Dan Ka'bah itulah kiblat. Bukanlah seseorang itu barakakum, ketika sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu menyembah Ka'bah, menyembah batu, kata sebagian orang, itu kan makhluk, batu. Barakallahu. Berarti berbuat kesyirikan. Kenapa menyembah batu? Ini sebagian orang-orang barakallahu ya, yang benci dengan Islam, mereka menganggap kaum muslimin ini berbuat syirik. Batu kok disembah? Enggak ada apa-apanya itu. Barakallahu. Maka jawabannya itu bukan kesyirikan. Itu adalah syiar yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi, bahwasannya sholat menghadap Ka'bah. Dikarenakan itu adalah perintah Allah, maka tidak mengandung kesyirikan. Seluruh perkara yang Allah perintahkan itu bukanlah kesyirikan. Barakallahu'alaikum. Bukanlah kesyirikan. Bahkan itu sejatinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah tersebut. Kita sholat memakai sutroh. Harus ada sesuatu yang dijadikan sebagai patokan. Entah dia berupa dinding, berupa tas, atau berupa tombak, berupa batu, berupa orang yang sedang duduk. La tusalli illa ila sutrah. Wa la tad'a ahadan yamurru baina yadayk. Fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahu syaiton. Kata Nabi, apabila kalian salat, maka hendaknya ketika salat mendekat kepada sutrah. Ya, sutrah. Dan sutra barakatikum itu tinggi minimalnya adalah segini. Ya, gini. Anajah, tombak kecil. Atau pelana kuda yang diberdirikan. Dan jangan engkau biarkan ada orang yang lewat antara sutra dengan dirimu. Ini sutra. Ini orang sholat. Maka jangan dibiarkan lewat sini. Tapi kalau lewat di depannya sini, tidak apa-apa. Ini imam. Imam pakai sutra. Kalau ada orang sholat kemudian dilewati antara imam dengan makmum begini, itu tidak mengapa, karena yang dianggap ini adalah imamnya. Tapi kalau antara imam dengan sutroh dilewati, maka imam wajib untuk barakabikum menahannya. Fa'in abah faltuqatilhu, kalau dia enggan, masih nyerobot, maka tahan dengan keras, sekuat tenaga. Fa'in nama'ahu syaiton, karena dia bersama setan. Ya, ada setan yang mengganggu agar dia lewat. Nah, karenanya barakabikum, kalau orang sholat berjamaah ketika membawa anak kecil, anak kecil tersebut wajib untuk dijaga, wajib untuk diposisikan agar tidak mengganggu orang yang sholat. Kalau ternyata liar, maka tidak boleh dibawa ke masjid. Kalau ternyata barakabikum, ternyata dibawa ke masjid masih seperti itu, mengganggu lewat depan orang sholat, terkadang sholat sunnah dilewati juga barakabikum, ya, maka tidak ada yang menjaga di rumahnya, mendapatkan udur bagi bapak tadi untuk tidak sholat berjamaah barakabikum, lalu setelah itu minta tolong pada yang sudah sholat menjaga anaknya atau istrinya, setelah itu bisa sholat berjamaah dengan jamaah yang kedua atau sholat sendirian di masjid barakabikum. Baik. Kemudian setelah naik ke Bukit Shofa dan dia melihat Baitullah Al-Haram, lalu menghadap kiblat, wa yarfa'u yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Wa yaqul, kemudian berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. La ilaha illallah wahdah, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya engkau semata. Anjaza wa'dah, yang memenuhi janjinya, zat yang memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, dan yang menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ada yang putus? Gimana, Pak? Oh ya, maaf. Masih kurang. Membaca Allahu Akbar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Itu mengangkat tangan. Wayah aludzalika salasa marrat wa yad'u bainaha tawilan. Dia melakukan membaca doa tersebut 3 kali, kemudian setelah itu dia membaca, ya. Setelah itu barakabikum, dia membaca doa-doa yang panjang, terserah. Begitu. Thumma yanzilu masyian ilal marwah, kemudian setelah itu turun, setelah dari Bukit Shofa turun menuju Marwah berjalan kaki. Wa yas'a bainal mailain al-akhdarain sa'yan shadidan, kemudian dia sa'i lari-lari kecil di antara dua lampu yang warna hijau. Lari-larinya barakabikum, ketika sudah sampai ada dua lampu warna hijau. Ya, itu nanti ada di sana itu. Lampunya warna hijau barakabikum. Ketika sampai di situ dia agak kencang larinya. Wadzalika lirijal dunan nisa. Dan ini barakallahu fikum hanya untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Ya, untuk wanita jalan biasa. Kalau laki-laki agak barakallahu fikum jalannya agak lebih dipercepat lagi antara dua lampu hijau. Tsumma yamshi hatta yarqal marwah. Kemudian dia berjalan lagi. Ya, sampai naik ke Bukit Marwah. Jadi Bukit Shofa, kemudian turun sa'i, sa'i lari kecil. Kemudian ketika ada dua lampu hijau, ini sama ini, dia agak cepat. Agak cepat, bukan lari kencang. Baru setelah itu lewat dari dua lampu hijau menuju barakallahu fikum Marwah, ya, dia naik, agak naik. Fayasna'u 'alaiha mithla ma sana'a 'ala Shafa. Kemudian dia melakukan seperti itu sebagaimana dia melakukan ketika mulai dari Shafa tadi, kembali lagi. Wa hadza shaut. Ini dianggap satu putaran dari Shafa dan Marwah, ini satu putaran. Tsumma minal Marwah ila Shafa. Barakallahu fikum. Sautun akhor hatta yatimma sa'yu sab'ata aswat. Kemudian dari Marwah ke Shafa barakallahu fikum, ini adalah putaran yang lain sampai akhirnya sempurna menjadi 7 putaran barakallahu fikum. Dari Shafa ke Marwah dianggap satu, kemudian Marwah ke Shafa dua, terus begitu 3, 4, 5, sampai 7. Ketika melewati lampu hijau agak cepat. Wa hadza sa'yul hajji lil mufrid wal qarin. Dan ini adalah sa'i bagi jamaah yang melakukan haji ifrad, hanya haji saja tidak pakai umroh. Wal qarin dan juga haji qiran yang menggabungkan antara haji dan umrah. Barakallahu fikum. Wala yatahallalan ba'dah, dan setelah melakukan ya sa'i antara Shafa dan Marwah yang ini merupakan rukun barakallahu fikum, itu dia tidak bertahallul, ya, tidak bertahallul, memangkas atau memotong thayyib rambutnya. Bal yabqiyani bi ihramihima, bahkan dia tetap memakai baju ihramnya. Wa huwa sa'yul marwah lil mutamatti, dan ini adalah barakallahu fikum juga sa'i, sa'yul umrah lil mutamatti, juga sa'i, ya, bagi orang yang melakukan umroh tamattu yang nanti disusul dengan haji barakallahu fikum. Jadi ketika orang melakukan umroh tamattu itu juga dia melakukan ya sa'i dari Shafa dan Marwah. Hanya saja ketika dia melakukan umroh tamattu ya dikarenakan bukan pada bulan-bulan Dzulhijjah, maka dia barakallahu fikum boleh kembali lagi ke tanah airnya atau tinggal di sekitar situ, kemudian melakukan sisa-sisa haji yang merupakan rukun barakallahu fikum, di antaranya wukuf di Arafah. Tayyib barakallahu fikum. Wa yatahallalu al-mutamatti'u min umratihi bi taqsiri sya'rihi thumma yablisu malabisahu. Dan orang yang melakukan manasik tamattu ya umroh kemudian haji, dia bertahallul ya dengan memotong atau memangkas, memendekkan rambutnya, kemudian memakai barakahikum bajunya. Hatta idza kana yaumat tarwiyah, sampai ketika sudah waktunya pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah, wa huwa yaumut tsani min Zulhijjah, yaumut tsamin min Zulhijjah, yakni hari ke-8 pada bulan Zulhijjah. Ahramal mutamatti'u bil haji min makanihi. Seseorang yang melakukan ibadah barakakum haji, tamattu, dia memakai baju ihramnya, ya, barakakum min makanihi, dari tempat dia. Dia tinggal di mana? Sayyid. Kalau dia tinggal di Indonesia, berarti makainya nanti kalau melewati mikot atau sampai di mikot. Barakakum. Wa kadza wailuhu minal muhillina bi Makkah wa qardiha. Dan demikian pula selain dia, dari orang-orang yang melakukan ihlal, meniatkan untuk haji di Makkah dan sekitarnya. Wa yustahabbu lahu ayyaf'ala ma fa'alahu indal miqat minal iqtisal wat tatayyub wat tandhif. Dan disunahkan bagi dia yang melakukan haji tamattu, umroh dulu baru haji. Ketika sudah umroh, kan hajinya belum, masih ada yang kurang. Barakakum. Maka disunahkan bagi dia sebagaimana awal melakukan, ya, sebelum dia memakai baju ihramnya, mandi, bertatoyub, memakai minyak wangi, wetandih, bersih-bersih. Barakakum. Dikarenakan memang ibadahnya lillahi ta'ala, untuk Allah. Sayyid. Wa yatawajjahu jami'ul hujjat ila Mina mulabbin. Dan seluruh jamaah haji beranjak menuju Mina untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Menuju Mina bertalbiyah. Wa yusalluna fi Mina az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra bi qasrir ruba'iyah min wairi jama'. Ketika di Mina dia salat zuhur, asar, maghrib, isya' dan subuh dengan mengqasar salat yang jumlahnya 4. Berarti zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, barakakum isya menjadi 2, min ghairi jam'in, tapi tidak di jama', hanya di qasar. Berarti salat bersama imam. Tsumma fi shabihah al-yaum at-tasi'ah yasirul hajju ila Arafah. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, barakakum, ya, jamaah haji berjalan menuju Arafah. Untuk apa? Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Fa in tayassara lahu ayyan jila binamirah ila jawal fahasan. Maka apabila ada kemudahan bagi dia untuk tinggal di Namirah. Namirah kalau enggak salah namanya Bir Ali, ya. Di Namirah, barakakum. Ya. Apabila mudah bagi dia untuk tinggal singgah di Namirah, barakakum, sampai zawal, sampai duhur, maka itu lebih baik. Wa idza zalatish shamsu khotobal imamu aw naibuhu khutbatan qasiratan, dan apabila matahari sudah zawal, sudah mulai tergelincir, barakafikum, di atas kepala kita, masuk zuhur, sudah salat zuhur, barakafikum, imam berkhutbah dengan khutbah yang ringan, ringkas, barakafikum. Thumma yusalli dzuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dzuhri. Kemudian salat zuhur dan asar barakallahu di namirah. Baik. Itu dengan qasar dan jamak. Fi waqti dzuhri. Pada waktu zuhur berarti jamak taqdim. Asar, zuhur dan asar dilakukan barakakum pada satu waktu, di waktu zuhur berarti jamak takdim. Thumma yadkhulu Arafah, baru setelah itu dia menuju ke Arafah. Wa yajibu 'alal haji ayyatayaqqana annahu fi dakhil hududi Arafah. Dan wajib ketika dia sudah masuk Arafah bagi jamaah haji barakakum dia untuk bersiap-siap, ya, dan yakin bahwasannya dia itu berada pada batasan-batasan syariat. Barakafikum, ada di padang Arafah, maka di situ diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang ya sayyid bisa membatalkan hajinya. Dikarenakan barakafikum disebutkan dalam hadis, inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Wa yastaqbilul qiblah, ketika di Arafah dia menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi wa yad'u wa yulabbi. Dia mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa lalu bertalbiyah, Allah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Wa yahmadullah, kemudian memuji Allah. Wa yajtahidu fi tadarruk, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk tunduk, bertobat, merendahkan diri kepada Allah. Wa dzikri, kemudian banyak berzikir. Wa du'a'i fi dzalikal yaumil 'adzim, kemudian banyak berdoa pada waktu yang sangat agung tersebut. Barakakum 9 Dzulhijjah. Ketika selain jamaah haji ini berpuasa, puasa Arafah. Barakakum. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum, dan yang paling afdal apa yang diucapkan ya ketika itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah lah kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa yakunu fi dzalikal yaum muftiron. Nah ini, orang yang melakukan atau jamaah haji yang melakukan wukuf di Arafah, keadaan dia adalah muftir, tidak boleh berpuasa. Li'annahu aqwa lahu 'alal ibadah. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau dia tidak berpuasa agar dia lebih kuat untuk beribadah. Ya. Banyak berdoa, berzikir, boleh baca Al-Qur'an. Barakallahu'alaikum. Tidak ngerumpi sana, ngerumpi sini. Reunian di situ, selfie. Barakakum, ya. Rugi, ya. Di Indonesia selfie, di sana selfie. Barakakum. Maka tidak berpuasa bagi yang wukuf di Arafah. Wala yazalu waqifan mutadarrian mutadallilan, dan dia terus-menerus wukuf di situ. Berdiam diri di situ dengan penuh merendah diri dan tunduk. Ila antagrubas samsu, sampai matahari tenggelam. Masuk maghrib. Fa idza gharabat afada min Arafah bisakinah wa yasiru mulabbiyan hatta ya'tiya Muzdalifah fa yusalli bihal maghrib wal isya'a jam'an wa yaqsurul isya'. Wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam. Maka apabila matahari tenggelam, dia kembali dari Arafah dengan tenang, berjalan sambil bertalbiyah. Kemudian barakallahu fikum menuju, berjalannya ini menuju Muzdalifah. Ketika sampai di Muzdalifah barakallahu fikum, maka dia sholat maghrib dan isya di situ, dijamak dan dikosor. Ya. Baik. Kemudian isaknya baru dikosor. Jadi maghrib dan isya itu dijamak. Namun untuk isaknya itu dikosor, maghrib tidak bisa dikosor. Barakallahu. Itu ya, baik, karena sudah jam 5. Lebih sedikit, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naftahilahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.